إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insya Allah pada kesempatan malam hari ini pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita telah sampai kepada salah satu pembahasan tentang beberapa doa yang dikatakan bahwasanya siapa yang berdoa dengan doa itu maka akan terkabul. Ya, wabillah itu. Atau ada suatu kaum yang berdoa dengan doa tertentu kemudian dikabulkan, dikabarkan dalam hadis misalnya. Ketahuilah bahwasanya terkabulnya doa itu ya bukan semata-mata karena lafaz dari doa tersebut. Dikatakan di sini fayadhunnudhon, ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya rahasia dikabulkannya doa itu adalah pada lafaz, semata-mata pada lafaz doa tadi. Ya. Fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur. Sehingga karena dia salah memahami, dia hanya memperhatikan lafaz doa itu semata tanpa memperhatikan sisi-sisi yang lain. Ya. Yang sudah seharusnya diperhatikan juga di dalam berdoa. Nah, seperti misalnya doanya Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus ini doa yang Nabi mengatakan barang siapa berdoa dengan doanya Nabi Yunus maka akan diselamatkan dari kesusahan. Siapa yang mendapatkan kesempitan hidup, kesusahan, kemudian berdoa dengan doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, akan diberi jalan keluar. Ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar. Tidak ada yang meragukan. Ya. Tetapi hendaknya seorang jangan hanya sekedar memperhatikan lafaz doa ini. Bisa dipahami ya? Ini rahasia dikabulkannya doa karena semata-mata lafadznya saja. Lafadz penting, tetapi tidak semata-mata lafadz saja. Lafadznya bagus, namun hatinya tidak ikhlas di dalam membaca. Ya, akhirnya mempengaruhi di dalam dia berdoa. Karena sebab tidak ikhlasnya itu, maka tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun lafadznya adalah lafad yang ya, mustajab. Lafadznya adalah lafad yang mulia. Lafadznya adalah lafad yang agung. Namun ketika orang membacanya itu tidak ikhlas, atau ketika membacanya ragu-ragu, setengah percaya, setengah tidak, tidak yakin, kurang yakin. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita ini menyangka bahwasanya rahasia terkabulnya doa itu hanya semata-mata pada lafaz-lafaz doa itu. Ya. Kemudian tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain harus diperhatikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah permisalan. Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bihi. Perumpamaannya itu seperti seorang yang sedang sakit. Ya, kita melihat ada saudara kita yang sakit. Kemudian dia minum obat. Namanya ini misalnya. Ya. Suatu obat. X. Obat itu obat yang memang bermanfaat. Ya. Diminum pada waktunya yang tepat. Dengan aturannya yang tepat. Ya. Dalam kondisi yang tepat. Ukurannya, dosisnya tepat. Diminum oleh orang yang sakit ini, kemudian sembuh. Nah, saya yang melihat, menyangka bahwasanya manfaat yang diperoleh oleh orang yang sakit ini hanya semata-mata pada obatnya saja. Salah atau benar ini? Salah. Obatnya bermanfaat. Obatnya mujarrab. Tetapi bukan semata-mata obatnya saja. Apakah tepat waktunya ketika dia minum obat tadi? Apakah sesuai dengan dosis dan ukurannya? Apakah sesuai dengan aturan pakainya? Jadi bukan semata-mata obat itu sebagai obat yang mujarrab saja. Ada sisi-sisi yang lain yang juga harus diperhatikan. Iya. Maka kalau ada yang menyangka fa dhanna ghairuhu anna istimal hadha ad-dawa bimujarradihi kafin fi husulil matlub kana ghalitan, maka kalau ada orang yang menyangka bahwasanya bermanfaatnya obat itu hanya karena semata-mata zat dari obat itu tanpa melihat sisi-sisi yang lain, maka sungguh itu kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang apa? Salah. Sakit dipahami badan ini? Paham ya? Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini sama seperti tadi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang dia dalam keadaan sempit, susah, kemudian berdoa dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka akan diberi jalan keluar. Betul sabda Nabi, shadaqa Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Itu betul-betul wahyu dari Allah. Benar. Tetapi ketika seorang membaca doa ini, tidak cukup hanya dengan mengucapkan lafadznya saja, kemudian hatinya meragukan, kemudian dia tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, ya bagaimana akan bermanfaat? Wabillahi taufiq. Obat itu bermanfaat, tapi yang memakai tidak yakin. Iya. Wa hadza mawdhi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Di sini banyak orang salah. Di sini banyak orang ya, tidak faham dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Jadi kewajiban kita ya, di samping kita menghafalkan doa-doa tadi yang bermanfaat itu, kita hendaknya juga ya membacanya ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti contoh yang lain, misalnya saya sebutkan zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang yang disyariatkan untuk dibaca, yang kalau dia membaca zikir itu maka dia akan diberi keselamatan oleh Allah, diberi keselamatan ya. Kemudian tidak ada madarat biidznillah, dengan izin Allah. Di waktu pagi membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 kali dibaca di waktu pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sore hari juga demikian, dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalau dia baca di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali, ini aturannya. Dan kalimatnya, lafaz doanya itu yang diajarkan oleh Nabi. Lam yadhurruhu syai', tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun. Tentunya ketika kita membaca doa ini bukan sebatas membaca saja. Kita meyakini tentang kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita iringi dengan harapan yang besar kepada Allah azza wajal. Ya. Bukan semata-mata lafaz yang diucapkan tanpa mengerti maknanya, bukan semata-mata lafaz yang diucapkan kemudian tidak meyakini kandungannya. Iya. Wabillahi taufiq. Semoga bisa dipahami permasalahan ini insyaallah taala. Kemudian masalah berikutnya yang kedua. Ini juga seringkali orang terjatuh pada kesalahan. Kita tahu bahwasanya berdoa kepada ya selain Allah adalah syirik. Ya, minta kepada berhala dan seterusnya. Berdoa kepada selain Allah itu syirik. Kemudian apa namanya, berobat kepada dukun juga apa? Syirik, tidak boleh. Kemudian dukun itu minta tolong bawakan ayam hitam, ayam putih untuk persembahan selain Allah. Itu semuanya adalah syirik, karena menyembelih adalah ibadah yang itu hanya untuk siapa? Allah. Fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah hanya untuk Allah. Salatlah engkau hanya untuk Allah dan sembelihlah hanya untuk Allah. Kita semuanya tahu itu. Alhamdulillah. Tetapi terkadang ada hal yang muncul dalam benak kita, sebuah pertanyaan. Ada orang butuh, ada orang sakit, ya. Berdoa kepada selain Allah sembuh. Minta tolong kepada selain Allah tercapai hajatnya. Ada atau tidak yang seperti itu? Ada. Lah ini salah lagi ini. salah di dalam menilai lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Dulu orang-orang musyrikin, saya sebutkan lagi contoh. Orang-orang musyrikin itu dulu berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Waddan, berdoa kepada Suwa', berdoa kepada Yaghus, berdoa kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat. Insyaallah kita sering mendengar nama-nama ini. Ini nama-nama berhala orang-orang Quraisy dulu. Kalau Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu disebutkan dalam surat Nuh. Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq, ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namanya orang soleh itu punya murid-murid yang mencintai. Begitu orang soleh ini mati, murid-muridnya ingin mengenang jasa sang guru, maka dibuatlah patung-patung, dibuatlah gambar-gambar, kemudian dipasang di tempat-tempat dulu gurunya duduk, dipasang di mana dulu tempat dulu gurunya apa namanya berdiri beribadah, dipasang pula di kuburnya. Tadinya tujuannya adalah untuk mengenang. Kalau lagi lupa ingin mengenang gurunya, lihat gurunya patungnya. Lama kelamaan demen suka untuk duduk di situ. Terus meningkat, syaitan membisiki. Generasi ini mati, datang generasi berikutnya merasa lebih khusyuk ibadah di situ, di samping patungnya, ya, di samping pemakaman orang-orang yang soleh ini. Terus dikiring, dikiring, dikiring oleh syaitan sampai kemudian akhirnya mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Waddan, berdoa kepada Yahus, Ya'uq, Nasr. Ini zamannya Nabi Nuh. Namun kemudian di masa jahiliyah dihidupkan lagi subhanallah syaitan. Sehingga ini muncul lagi berhala-berhala ini. Waddan, Suwa', Yaghuts. Latta juga demikian. Latta itu dalam bahasa Arab artinya membuat adonan. Ceritanya, kisahnya, Latta ini orang yang baik, dermawan. Biasa kalau musim haji, ini sebelum Nabi alaihi salatu wasallam lahir. Karena haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ada orang yang baik, dermawan. Setiap musim haji dia membuat apa namanya adonan roti. Dia buat roti, dia bagi-bagikan untuk jamaah haji. Sehingga terkenal orang ini baik, dermawan. Ya, sampai saat kemudian orang ini mati. Yang namanya mati kan orang kaget. Mana ini orang yang dulu biasa ngasih makanan ini? Tidak ada. Dikasih tahu ini tempatnya. Akhirnya tempat itu ramai, dikunjungi, dipuja-puja, sampai akhirnya menjadi berhala tadi. Berhala yang diibadai oleh manusia. Syaitan itu punya langkah-langkah, khutuat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Pertamanya suruh buat gambarnya, kemudian setelah itu buat patungnya, setelah itu suruh dipasang di tempat dulu gurunya beribadah, lama-kelamaan suruh untuk dekat di situ, lama-lama lebih tenang lagi, lama-lama terus-terus bertahap-bertahap sampai kemudian diibadai. Iya. Ini belum kembali pada kitab. Ya, sedikit kita bercerita. Orang-orang musyrikin Quraisy, ya, itu mereka, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik. Namun ketika mereka berada di tengah laut, ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana ketika orang-orang musyrikin Quraisy berada di tengah lautan. Badai, ombak, terombang-ambing mereka hampir tenggelam. Di saat itu mereka berdoa kepada Allah. Di saat sempit, di saat butuh, di saat mereka betul-betul merasa tidak ada jalan, mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan mereka musyrik atau bukan? Musyrik. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal doanya. mereka diselamatkan oleh Allah. Kembali lagi ke mana? Ke darat. Setelah tadinya mereka terombang-ambing oleh badai ombak, hampir tenggelam. Ya. Kalau orang yang salah di dalam menilai, dia akan menilai berarti, oh berarti orang ini benar ini. Ya. Buktinya doanya dikabulkan. Ya. Berarti benar ini. Ya. Kalau beribadah kepada fulan-fulan, kalau beribadah di samping pohon besar ini, ya, manjur mujarab, buktinya dapat apa yang diharapkan. Iya. Wabillahi taufiq. Kita baca di sini ucapan beliau. Bagaimana kita menyaksikan kondisi yang seperti itu? Apakah ketika ada seorang yang berdoa kepada selain Allah kemudian dikabulkan, berarti menunjukkan kebenaran apa yang mereka lakukan itu? Jawabannya tidak. Tidak menunjukkan kebenaran apa yang mereka lakukan. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'auhu bi-ittirari 'inda qabrin fayujab. Fayudhan aw fayadhunnul jahilu anna as-sirr lil qabri wa lam ya'lam anna as-sirra lil ittirar wa sidqil laja' ila Allah. Fa idza hasala dhalika fi baitin min buyutillahi kana afdal wa ahab ila Allah. Dari sini ya juga sama kasusnya seperti tadi, kasus yang pertama. Ya. Ya. Kalau kasus yang pertama, ada orang berdoa dengan lafaz tertentu, ya, kemudian dikabulkan, menyangka bahwasanya rahasianya adalah pada apa? Lafaznya. Padahal bukan hanya lafaz saja yang seharusnya diperhatikan, keikhlasannya, ya, keyakinannya kepada siapa? Allah. Ada sisi-sisi yang lain. Demikian pula kasus ini, yang kedua. Ada seorang yang berdoa, ya, ketika berdoa itu dalam keadaan butuh, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sangat-sangat hajat sekali. Anak-anaknya kelaparan. Ya. Dia tidak punya lagi jalan. Minta betul. Ya. Allahu Jalla wa'ala memberikan rezeki. Ketika dia sedang berdoa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Di kuburannya Waddan. Di kuburannya Suwa'. Ya. Taib. Atau di tempatnya Latta. Berdoa. Dikabulkan. Sehingga orang menyangka rahasianya adalah pada berhala itu. Menyangka bahwasanya rahasia dikabulkannya adalah pada berhala itu, pada pohon itu, pada kubur itu, pada tempat itu. Padahal rahasia dikabulkannya doa orang ini adalah karena hajat dia, sempitnya hidup dia. Minta kepada Allah Zat yang Maha Kaya. Ya. Itulah yang menjadikan dia mendapatkan apa yang dia minta. Dikabulkan oleh Allah. Rahasianya bukan pada Waddan, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr. Bisa dipahami? Ya. Itu rahasianya. Jadi kenapa harus dilakukan di situ? Seandainya dia berdoanya di masjid, di Baitullah, di rumah Allah Azza wa Jal, tentunya inilah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang banyak terbalik di sini. Ya. Menyembelih untuk Dewi Sri. Ya, sebelum tanam padi ditanam di apa namanya? Sawah-sawah itu. Kemudian panen. Menyangka bahwasanya keberhasilan panen itu adalah karena siapa? Dewi Sri. Salah lagi. Subhanallah. Menyembelih kepala sapi dikendangkan di mana? Segara Kidul. Setelah itu panen raya. Ikan banyak. Salah lagi menyangka. Wabillahi taufiq. Bisa jadi itu adalah istidraj. Sesuatu yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebab-sebab yang lain. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dua masalah yang ada di hadapan kita ini mari kita pandang dengan baik. Kita pandang dengan pandangan yang benar. Dalam kasus yang pertama tadi, ketika Nabi mengatakan barang siapa yang berdoa dengan doa ini maka akan dikabulkan, betul kata Nabi alaihi salatu wasallam, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin siapa yang berdoa dengan doa itu akan dikabulkan. Namun juga kita harus memperhatikan sabda-sabda Nabi yang lain, bahwasanya di samping kita membaca dengan doa itu iringi dengan perkara-perkara yang lain. Ikhlas karena Allah, harapan yang besar kepada Allah, kejujuran hati, hadirnya hati, bersihnya kita dari perkara-perkara yang haram, makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Dalam hadis dikatakan, summa dzakara ar-rajula, Rasul menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang dalam keadaan safar, dia angkat kedua tangannya kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, namun wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dirinya dipenuhi dengan keharaman, fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya itu penuh dengan keharaman, apa yang tidak Allah ridhoi. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sisi yang pertama, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya thayyib, musyrik, seperti orang-orang musyrikin Arab tadi, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Di saat sempit, di saat dia mendapatkan kesusahan hidup, mengeluh kepada Allah tentang kondisinya, kondisi keluarganya. Yang namanya siapapun, orang kafir sekalipun, Allah akan beri rezeki. Dia minta kepada Allah, kemudian dikabulkan. Kebetulan sedang berdoa di sisi berhalanya. Ada orang yang menyangka, oh berarti rahasianya itu di mana? Berhala itu. Padahal bukan pada berhala, tetapi pada apa tadi? Kesungguh-sungguhan dia doa pada Allah, hajatnya dia pada Allah. Di saat itu Allah beri. Jangan salah di dalam memandang. Jangan salah di dalam menilai. Iya. Wabillahi taufiq. Berapa menit lagi? Masih lama, satu jam. Baik, masuk pada fasal. Ada permasalahan penting lagi di sini untuk kita semakin faham. Faslun wal ad'iyatu wa ta'awudat bimanzilatis silah. Ketahuilah bahwasanya doa-doa itu, doa yang kita panjatkan kepada Allah, wa ta'awudat, ta'awud, ta'awud, kita diajari oleh Allah dan Rasulnya doa-doa, ta'awud, ta'awud, bimanzilatis silah, kedudukannya itu seperti pedang, seperti senjata, misalnya pedang, misalnya pedang, dan pedang itu tajam. Ini pedang yang Allah berikan. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasul. Ini betul-betul pedang yang sangat, yang sangat apa, bernilai, tajam, tajam. Tetapi perlu diketahui apakah pedang itu akan bermanfaat hanya semata-mata pedang? Tentu tidak. Ada orang yang membawa pedang tadi. Taib. Wasilah bidharibihi, la bihaddihi faqat. Dan yang namanya pedang itu, dia akan memberikan pengaruh bukan hanya semata-mata ketajaman pedang itu, tetapi juga dipengaruhi oleh siapa yang membawanya, siapa yang akan memukulkannya. Pedangnya tajam, luar biasa, tapi yang bawa anak kecil, yang ngangkat saja tidak bisa. Baik, nah, ini contoh. Orang doanya masya Allah, doanya Rasul, tapi yang baca doa ini orang yang tidak yakin, ragu-ragu, setengah percaya setengah tidak. Tidak berharap kepada Allah, tidak ikhlas kepada Allah dalam doa. Ya, ibarat pedangnya ini, Masya Allah, tajam. Ya. Tapi yang bawa ini orang yang lemah. Ya. Tapi penakut, bawa pedang aja dia apa namanya, gemeter. Ya. Ya bagaimana akan bisa apa namanya memanfaatkan pedang tadi untuk melawan musuh. Jadi doa-doa yang diajarkan Rasul itu ibarat pedang. Dan pedang itu ya juga dipengaruhi dengan orang yang membawanya, bukan semata-mata ketajamannya saja. Famata kana silah silahan taman, maka ketika bertepatan pedang itu adalah pedang yang tajam, pedang yang tidak ada kekurangannya, sempurna. Wasaidu saidun qawi, sementara lengan ya, orang yang membawa pedang tadi adalah lengan yang kuat. Seorang kesatria yang pemberani, seorang kesatria yang terlatih. Kemudian ketika ditebaskan kepada sesuatu, tidak ada yang menghalangi. Ya, tidak ada yang menghalangi. Jadi lancar saja, tidak ada penghalang. Ya. Wal mani'u mafqudun, dan penghalang itu tidak ada. Hasolat bihin nikayah fil adu, maka sungguh pedang itu akan ya bermanfaat melukai musuh, bahkan membunuhnya. Pedangnya tajam yang membawa seorang kesatria yang kuat dan terlatih. Kemudian ketika ditebaskan, tidak ada penghalang. Musuh tidak pakai penghalang, tidak ada tameng, tidak ada apa, langsung kena. Melukai, bahkan mematikan. Wabillahi taufiq. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah. Namun kalau ini tiga semuanya tadi, pedangnya, kemudian yang membawanya, dan ada penghalang atau tidak. Ini tiga. Kalau salah satu dari tiga ini ya, hilang, tidak sempurna, ya, maka akan berkurang pula pengaruhnya, atau bahkan hilang sama sekali pengaruh itu. Ya. Nah, sehingga kita harus memperhatikan tiga ini di dalam kita berdoa. Doa yang kita pakai adalah doa-doa yang baik, apalagi doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, jelas itu doa-doa yang terbaik. Doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu adalah doa-doa yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa yang baik juga dari Al-Qur'anul Karim. Doanya baik. Ya. Wabillahi taufiq. Ketika doa itu baik, nah, yang berdoa juga kuat, kuat keikhlasannya, kuat harapannya kepada Allah. Ya. Kemudian tidak ada penghalang. Ya. Makanan yang haram dan yang semisalnya. Ya. Kesyirikan dan sejenisnya, maka doa itu bermanfaat. Namun sebaliknya, fa idza kanat du'a fi nafsihi ghairu salihin. Namun jika doa yang dipanjatkan itu doanya saja sudah tidak baik, kan ada orang doa tidak baik, melampaui batas, karena saking marahnya dengan temannya. Ya Allah, laknatlah si fulan dan anaknya serta tujuh turunannya. Ini keterlaluan ini. Doa apa yang seperti ini? Wong salahnya yang salah bapaknya, yang didoakan kejelekan siapa? Tujuh turunan. Salahnya apa? Ini namanya doa yang melampaui batas. Enggak boleh yang seperti itu. Nah, kurang bawah ini. Lima. Ayo. Jadi demikian, jika doa itu doanya saja sudah tidak baik, doa itu ada yang melampaui batas. Seperti contoh misalnya doa minta diangkat menjadi nabi, ini keterlaluan. Nabi itu sudah selesai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok minta, ya Allah jadikan saya menjadi nabi. Ya. Ini namanya melampaui batas. Ya. Ini contoh doa yang tidak baik. Doa yang berisi kezaliman tadi yang pertama. Kezaliman itu ya. Mendoakan orang ya, kejelekan tuh orang, anaknya, tujuh keturunannya. Zalim yang seperti ini ya. Baik. Kalau memang kita dizalimi oleh orang, dizalimi oleh orang dan memang ingin dan memang harus berdoa, serahkan kepada Allah, ya Allah balaslah fulan ya. Dengan keadilanmu ya Allah, selesai. Kalau memang dia ingin mendoakan kejelekan, boleh mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang berbuat jelek kepadanya. Tapi jangan melampaui batas. Kalau doanya ya Allah balaslah fulan ya, dengan sesuatu yang berhak untuk dia dapatkan, diserahkan kepada Allah. Ini adil kalau seperti ini. Tapi kalau dia berdoa ya Allah laknatlah dia, masukkan ke dalam neraka, kekalkan dia di neraka, anak cucunya juga. Nah, doa apa yang seperti ini? Zalim yang seperti ini. Ya, tidak boleh. Janganlah kebencian engkau kepada suatu kaum menjadikan engkau tidak adil, menjadikan engkau melampaui batas. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu dan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini contoh doa yang tidak baik. Doa yang mengandung kezaliman, doa yang melampaui batas tadi, melampaui batas. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Seandainya doa itu sudah tidak baik, doanya sendiri sudah baik, sudah tidak baik. Atau ya, seorang yang berdoa lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a. Orang yang berdoa itu tidak menggabungkan antara lesan dan hatinya. Hanya sekedar lesan tapi hati tidak meyakini, hati tidak punya harapan kepada Allah, hati tidak punya husnul dzan kepada Allah. Ini juga tidak pas. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa. Maka ketika itu lam yahsul al asar, tidak akan terwujud pengaruh dari doa tersebut. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin dari penjelasan beliau yang sangat jelas ini? Doa adalah silah mukmin, senjata seorang mukmin. Dan kita ingin mendapatkan manfaat dengan doa-doa itu. Karena kita butuh kepada doa. Butuh kepada ibadah ini. Semua kebaikan itu, ya, di antara pintu-pintunya adalah doa. Karena Allah telah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Apa saja yang kita inginkan. Dunia, akhirat, sorga, selamat dari neraka. Anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, harta yang halal, pekerjaan yang mudah, yang thayyib. Apa saja yang kita butuhkan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita berharap agar doa-doa kita ini bermanfaat. Maka perhatikanlah tiga perkara ini. Tiga perkara ini. Yang pertama yaitu kita lihat doanya. Ya. Yeah. Apakah doa yang kita panjatkan ini memang benar, soleh? Doa yang baik adalah doa yang, ya, di antara doa yang terbaik, dan ini yang terbaik tentunya doa-doanya yang Rasul. Doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun berdoa dengan doa yang lain boleh, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, tidak masalah, monggo. Ya. Doanya doa-doa yang baik. Diawali dengan memuji Allah, kemudian solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebut nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah azza wajal. Ya. Lafat-lafat doanya adalah lafat-lafat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. doa-doanya baik. Perhatikan ini, selalu perhatikan doa-doa yang kita panjatkan adalah doa-doa yang baik. Yang kedua, kita lihat diri kita ini. Ketika kita berdoa, apakah kita seperti kesatria tadi, prajurit yang kuat tangannya, yang kokoh, pemberani? Maksudnya, ketika kita berdoa, apakah hati kita dan lesan kita sudah bersama? Atau hanya sekedar lesan, hati kita tidak berharap kepada Allah? Kita berdoa dengan lesan kita, hati kita juga penuh harap kepada Allah. Hati kita penuh dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Hati kita penuh keyakinan dan husnudzan kepada Allah Azza wa Jal. Penuh harap, merengek kepada Allah, minta kepada Allah itu betul-betul, sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa dalam berdoa, seperti telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Ditambah yang ketiga, kita menjauhkan diri dari penghalang-penghalang apa? Doa. Yang menghalangi doa diantaranya adalah makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Ini dosa-dosa kita. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ini juga sebab doa-doa kita akan terkabul oleh Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Selanjutnya ada masalah, namun ini cukup panjang ya. Masalah yang cukup panjang sehingga tidak mungkin kita masuk ke dalamnya, yaitu permasalahan antara hubungan antara doa dengan takdir. Hubungan antara doa dengan apa? Takdir. Ini permasalahan cukup panjang ya, dan butuh ketelitian dan juga perhatian. Fa insyaallah taala pembahasan ini kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala, keterkaitan antara doa dengan apa? Takdir Allah jalla wa ala. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.